Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain amin. Qala al-habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu wa waqib ala dars al-Qur'ani fa inna fi tilawatihi al-iksira wa syarha li sadri. Ala innahu al-bahrul muhit wa ghayruhu min al-kutbi anharun tumaddu min al-bahri. تدبر معانيه ورتله خاشئا تفوز من الأسرار بالكنز والدخر. الحبيب عبد الله بن علي الحداد beliau berkata di dalam salah satu qasidahnya, wawadib ala dirsil Quran, wadib selalulah, ala darsil Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sekaligus dengan membacanya. Orang belajar itu pasti membaca, namanya belajar. Beda dengan orang yang membaca, belum tentu belajar. Orang membaca belum tentu belajar. Tapi kalau orang belajar, mau tidak mau dia harus membaca. Kalau ada orang belajar gak membaca, dinamakan dia bukan belajar. Belajar sama ustadznya, kitab misalnya, fikih. Tapi setelah belajar dia tidak membacanya, itu namanya bukan belajar, tapi dia mendengar. Bukan belajar, tapi mendengar. Kalau orang belajar itu sebelum pelajaran dan setelah pelajaran dia membacanya, itu namanya belajar. Tapi kalau dia datang tanpa mempelajari sebelumnya dan setelahnya, dia bukan belajar, mendengar. Seperti pada umumnya anak sekarang, baik di sekolahan ataupun yang di pondok, juga di madrasah. Jadi datang untuk mendengar, bukan untuk belajar. Datang untuk mendengar. Tapi mereka berkata, saya belajar. Bukan belajar. Belajar itu sebelum datang dia sudah membacanya, setelah datang dia membacanya. Lihat para ulama itu, sebelum mereka belajar dibaca minimal 3 kali apa yang akan dipelajari. Setelah belajar, mendengarkan penjelasan dari gurunya, pulang dibaca lagi minimal 3 kali. Lama bacanya itu bukan sekedar baca. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wis, enggak. Tapi membacanya dilihat, diperhatikan setiap kata. Setelahnya selesai dari guru, mendengarkan penjelasan, diulangi lagi setiap kata, diperhatikan lagi. Itu namanya belajar. Itu namanya belajar. Tapi kalau enggak dibaca sebelumnya dan setelahnya, itu datang untuk mendengar. Kalau datang untuk mendengar, gak jauh beda dengan pengajian umum. Datangnya mereka gak tahu apa yang akan dibahas, setelahnya pun gak pernah membahas untuk meningkatkan dirinya agar bisa mengamalkan apa yang didengar. Jadi masuk kanan, keluar kiri, namanya cuma mendengar. Kalau belajar itu enggak, belajar itu membacanya, difahami, dimengerti, dibaca ulang. Itu namanya membaca. Itu namanya belajar. Lah di sini Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan wawadib ala darsil Qur'an. Selalulah. Istiqomahlah, lazimilah mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari berarti di dalamnya membaca. Karena itu kelanjutannya beliau mengatakan fa inna fi tilawatihi, karena di dalam membacanya al iksira. Fa'inna fi tilawatil iksira, karena di dalam membacanya memiliki keistimewaan yang sangat besar dari rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Jadi di dalam membacanya itu ada sir yang luar biasa, ada rahasia yang tersembunyi yang diberikan oleh Allah kepada orang yang membacanya. Yang dijelaskan di sini hasil membacanya. Membaca ini dari mempelajari akan memberikan sir bagi orang yang membacanya. Apalagi wasyarha li sadri, akan memberikan kelapangan hati, keluasan pikiran. Kalau kita mempelajari Al-Quran lalu istiqomah aktif membacanya, otomatis mau tidak mau apa yang kita pelajari itu selalu apa? Teringat. Ketika selalu teringat, setiap ada permasalahan kita akan menjadi orang yang adem, tenang, tentrem. Tak bingung. Kenapa? Punya solusinya. Dari mana? Dari Al-Quran yang ia pelajari dan selalu ia baca. Yang ia pelajari dan selalu ia belajar. Tok tak tahu moco. Tak akan mungkin kita bisa tahu. Ingat, enggak. Karena itu katakan ulama apa? Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Ilmu itu bisa hidup dengan apa? Muzakaro. Muzakaro itu apa? Mengingat-ingat. Mengingat-ingat itu dengan membaca ulang, dengan melihat ulang, itu hidupnya ilmu. Lain tidak. Belajar tapi nggak pernah diulangi. Apa yang sudah dipelajari? Mati. Mati sudah. Gak hidup. Elektronik itu kalau baru gak ente pakai sama sekali gak akan rusak. Tapi kalau sudah pernah dipakai berhenti lama bisa rusak. Kenapa? Pernah terhubung dengan listrik. Sama dengan ilmu. Ilmu itu ketika kita pelajari di dalam hati kita, di dalam akal kita ada, tapi gak pernah kita pakai lagi, mati, hilang. Kalian sendiri bisa merasakan, coba. Libur 10 hari aja, atau libur seminggu aja sudah. Gak megang kitab. Gak megang buku. Lali bisa. Jangankan libur. Gak libur di pondok. Gak libur. Setiap hari pelajaran, setiap hari ada kitab yang dipegang. Pelajaran yang kemarin atau yang lusa, lupa. Kenapa? Karena tidak ada mudzakarohnya. Lah ketika ada masalah, kalau kita hanya belajar tapi tidak membacanya, ketika ada masalah, kita gak punya solusi, bingung. Seperti orang berada di jalan buntu. Kenapa? Dia gak membacanya. Lupa dia kalau dia semestinya punya solusi. Di dalam yang telah ia pelajari dari Al-Quran. Tapi karena dia tidak membacanya, sehingga dia lupa kalau ada solusi. Kalau ada jalan keluar. Seperti orang apa? Seperti orang punya uang lupa naruh, sehingga lupa dia kalau punya uang. Ketika butuh uang bingung dia, nyari sana nyari sini. Setelah selesai baru ingat, ya Allah aku lho duit tak delek ono kono. Baru eling, tapi sudah selesai setelah bingung. Kita juga gitu, bingung dengan kehidupan yang ada, bingung, seperti tidak punya solusi. Gitu. Padahal kita punya solusinya di mana? Al-Quran. Karena itu beliau mengatakan, fa inna fi tilawatihil iksiru wa syarha lis-sadri. Harus apa? Selalu mempelajari dan membacanya. Ala innahul bahrul muhitu wa ghairuhu minal kutbi anharun tumaddu minal bahri. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah lautan yang sangat luas, lautan yang sangat dalam. Kitab-kitab selainnya, selain Al-Quran, kitab-kitab lainnya itu ibarat sungai yang mengambil, yang menimba daripada laut. Sungai. Itu kitab apapun selain Al-Quran itu ibarat sungai yang dialiri air dari laut atau yang diisi dari air laut. Jadi kitab-kitab lain itu seperti bak atau seperti kolam. Mereka diisi dari air laut seperti tambak. Tahu tambak? Tambak itu kan seperti kolam itu. Oh, dari sana tambak dan kolam. Dari mana airnya? Apakah diisi sama orang-orang? Enggak. Mereka membikinkan jalan dari laut. Jadi ketika air laut pasang, air itu mulai masuk ke tambak-tambak orang-orang yang ada di sekitar laut. Karena itu nggak ada tambak kecuali di dekat laut. Nggak ada itu nyari di sini ada tambak, nggak ono. Kalaupun ada namanya kolam bukan tambak. Karena apa? Airnya diisi. Kalau tambak enggak, airnya itu diisi dari air laut. Isi. Masuk dari kotak ke kotak, dari kolam ke kolam. Dari mana ngambilnya? Dari air laut. Lah, kitab-kitab lainnya itu juga gitu. Kitab-kitab lainnya itu kalau bandingkan dengan Al-Qur'an seperti sungai. Seperti sungai. Lah, sungai itu kalaupun yang paling dalam masih lebih dalam laut. Masih juga lebih luas laut di Kalimantan. Sungainya lebar-lebar, dalam-dalam. Tapi tetap kalau dibandingkan dengan laut, enggak ono apa-apa nih. Lebar dari sana ke sini sungainya. Kalau kita di sini enggak ada sungai segitu. Lebarnya segitu luasnya. Bengawan Solo aja lah. Bengawan Solo cuma dekat. Itu pun masih surut. Kalaupun surut jauh turunnya. Kalau di Kalimantan enggak. Sungainya kalaupun surut setitik. Hampir enggak ketoro. Lebar. Luas. Tapi tetap sekalipun seperti itu masih lebih luas, lebih dalam laut. Lah Al-Qur'an ini sangat luas, sangat dalam. Kitab-kitab yang lainnya itu seperti sungai yang mengambil dari air laut. Seperti ilmu, ilmu akhlak orang. Itu hanya apa? Gharfan minal bahri aw rashfan minad diami. Gharfan minal bahri, satu gayungan cebok dari laut atau air embun yang netes. Air embun yang netes yang mereka serap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauh berbeda. Ya apa? Nabi diibaratkan laut, orang mau berakhlak seperti akhlaknya Nabi, mereka seperti menggayung atau mengambil ilmunya Nabi seperti menggayung dari lautan. Tidak sama sekali sama jauh masih. Atau malah tetesan embun. Luwih titik meneng. Lebih sedikit lagi. Yaitu Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lain. Karena itu tadabbar ma'ani. Katanya beliau tadabbar ma'ani. Tadabburinya, tadabburilah ma'ani, makna-makna Al-Qur'an. Makna-makna ayat Al-Qur'an, makna-makna surat yang ada di dalam Al-Qur'an, tadabburi. Tadabburi. Jangan kita membaca enggak mentadabburinya. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Enggak ada. Karena itu Imam Ali mengatakan apa? La khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia tidak mentadabburinya. Tidak ada kebaikannya sama sekali bagi orang yang membaca Al-Qur'an tapi ia tidak mentadabburinya. Karena itu kalau ada orang membaca Al-Qur'an tidak mentadabburi, Allah itu tanda tanya kepada mereka. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Ketika melihat orang kok jauh dari Al-Qur'an. Al-Qur'an mengingatkan kok enggak dipakai. Al-Qur'an melarang kok dikerjakan. Tapi dia aktif membaca Al-Qur'an, istiqomah membaca Al-Qur'an, tapi melanggar. Jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan. Allah mengatakan, apakah mereka tidak membaca Al-Qur'an dengan tadabbur? Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Tergembok. Loh, Allah mengingatkan apa itu? Ada orang membaca Al-Qur'an kok melanggar. Ada orang membaca Al-Qur'an kok masih malas melakukan ibadah ketaatan. Berarti Allah tanya, apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an? Allah masih mengatakan mereka membaca. Tapi apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an? Atau hati mereka mentadabburi tapi hatinya yang terkunci sehingga enggak ngerti. Mentadabburi tapi enggak ngerti sehingga enggak bisa melakukan, enggak bisa mengerjakan. Karena itu di sini diperintahkan kita tadabbar ma'ani. Tadabburilah arti-arti Al-Qur'an yang kita baca. Waratilhu khasyian. Bacalah Al-Qur'an itu khasyian, khusyuk. Konsentrasi, fokus. Jangan kita membaca Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Akalnya, hatinya mikir yang lain. Merencanakan yang lain. Ini berarti tidak khusyuk dalam membacanya. Sedangkan kita diperintahkan membacanya itu dengan khusyuk. Agar bisa tadabbur. Kalau kita enggak khusyuk enggak mungkin bisa tadabbur. Jadi harus fokus seperti pembahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Butuh konsentrasi. Butuh fokus di dalam melakukan setiap ibadah ketaatan kebaikan khususnya sholat. Termasuk membaca Al-Qur'an. Itu khusyuk. Pikiran yang lain stop dulu. Ada waktunya untuk kita memikirkan yang lain. Sedangkan yang kita lakukan ini, yang mikir ini. Jangan kita ini campur semuanya. Waktunya sholat mikir itu, waktunya makan mikir ini, waktunya membaca Al-Qur'an mikir ini, waktunya wirid mikir itu. Loh, tempatkan semuanya itu pada tempatnya. Ketika kita makan, mikir makan. Ini adalah makanan. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah, saya bisa merasakan manis, pedas, asin, kecut. Subhanallah. Ditanam di bumi yang sama, tapi rasanya berbeda. Bisa bermacam-macam rasa, bisa bermacam-macam jenis. Subhanallah. Sambil makan, sambil memikirkan kenikmatan makanan. Sebagaimana kita yang diajarkan wudhu, kita wudhu, fokus dalam wudhu kita. Subhanallah, air ini diberikan oleh Allah begitu lembutnya. Kalau kena kulit kita bisa segar, kalau kita minum bisa segar. Subhanallah, dari tempat ke tempat rasanya berbeda, lembutnya berbeda, ada yang licin, ada yang enggak. Subhanallah. Kita menghadap Allah betul dengan kesucian dan lain sebagainya. Loh, kita wudu mikirkan wudu. Jangan kita wudu mikirkan sholat. Jangan kita sholat mikirkan makan. Jangan kita makan mikirkan mainan. Keliru semuanya ini. Akhirnya kurang mensyukuri dari apa yang kita lakukan. Warattilhu khasian. Bacalah Al-Quran itu khasian. Jangan mikir yang lain. Fokus dengan apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan. Konsentrasi. Lah kalau kita sudah mentadaburinya, membacanya dengan khusyuk, selalu membaca Al-Quran, istiqomah di dalam membacanya. Tafuzu minal asrar bil kanzi wad-dukhri. Kamu akan mendapatkan keberuntungan dari sir rahasia-rahasia Allah menjadi simpanan kamu, menjadi harta karun kamu di akhirat kelak. Kamu akan mendapatkan sir, keberuntungan sir, simpanan di barzakh ataupun di akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami apa yang kita baca daripada Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar dapat menjalankan setiap ibadah ketaatan dan kebaikan khusyuk, ya, bisa memahami, bisa mengamalkan apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Walhamdulillahirabbil alamin.